Bantu subscribe akun channel Musisi Jogja Project. Dahulu terasa indah, tak ingin lupakan. Bermesraan selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua. Tiap karang yang diempaskan jalani hidup dalam mulai berlakar. Serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tak hayal tinggalanku buatku putus. Yang selalu